Buat Farid Songgolangit, selamat siang teman-teman dari Songgolangit. Biar terus sejati, buat teman-teman domestik semuanya Bapak Jebul Sukodono. Spesial buat Teresa Bosman, buat anak Adel, thank you ya. Dennis Benteng Portugis, selamat siang. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng, ayo. Johan, Mas Johan. Mas Bejo, minta tolong Mas Bejo. Mas Bejo. Rambut panjang. Johan temannya minta tolong teman yang itu. Titanic. Ini dari tadi ini saya lihat ada seseorang yang